Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke 3, yaitu halaman 16. Halaman 16 ad-darsu as-salis. Qala al-man'utu wan-na'at, mengenal susunan man'ut dan na'at. Bagian yang kedua ya. Kita baca dulu contoh-contoh yang disebutkan. Contoh yang pertama, Aisyatu mumarridatun jadidatun. Aisyah adalah seorang perawat yang baru. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Apel adalah buah yang lezat. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-Qahiratu madinatun syahiratun. Kairo adalah sebuah kota yang terkenal. Tilka sahatun wasi'atun. Itu halaman yang luas. Kita perhatikan kalimat yang diberi garis bawah. Yang pertama, mumarridhatun jadidatun. Kemudian yang kedua, fakihatun ladhidatun. Yang berikutnya, lughatun sahlatun. Kemudian, madinatun syahiratun. Dan yang terakhir adalah sahatun wasi'atun. Sahatun wasi'atun. Semuanya adalah contoh susunan man'ut dan na'at. Man'ut dan na'at. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan susunan man'ut dan na'at. Sekarang tambahan materinya ialah kita dikenalkan bahwa susunan man'ut dan na'at terkadang dipakai untuk yang mudzakkar dan terkadang dipakai untuk yang mu'annath. Nah, apabila man'utnya itu mudzakkar, maka na'at harus mudzakkar. Jika man'utnya mu'annath, maka na'atnya harus mu'annath. Jadi masalah atau pembahasan man'ut dan na'at, na'at harus mengikuti man'utnya. Na'at harus mengikuti man'utnya. Mengikuti dalam hal, jika man'ut mudzakkar, maka na'at harus mudzakkar. Jadi yang diikuti mudzakkar atau mu'annath. Dalam masalah tadzkir wa ta'nis, mudzakkar dan mu'annath, man'ut harus ikut na'atnya. Harus mengikuti na'atnya. Harus mengikuti man'utnya. Man'ut mudzakkar, na'at harus mudzakkar. Man'ut mu'annath, na'at harus mu'annas. Kemudian mengikuti dari sisi yang lainnya, yaitu berkaitan dengan harakatnya yang sedang kita pelajari adalah harakat dhammah atau yang disebut dengan marfu, artinya apabila ada man'ut dan dia dalam kondisi atau dalam keadaan marfu berharakat dhammah, maka na'atnya juga harus marfu. Kalau nanti kita mendapatkan contoh man'utnya majrur, maka na'at juga harus majrur. Nah, jadi na'at pokoknya ngikuti man'utnya. Na'at harus ngikut dengan man'utnya. Sementara ini yang kita pelajari baru dua, yaitu masalah mu'annas, mudhakkar atau mu'annasnya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan harokatnya. Nanti pada pelajaran berikutnya akan dibahas kembali masalah susunan man'ud dan na'at dari sisi yang lainnya, dari kaidah yang lainnya. Baik. Kita langsung baca latihan-latihannya insyaallah. Latihan 1 halaman 17. Di sini disebutkan kalimat-kalimat susunan yang terdapat padanya susunan man'ud dan na'at. Tugasnya kita ialah menyebutkan mana man'ud dan mana na'atnya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ustaz. Anti talibatun nasyidatun. Talibatun sebagai man'ud, nasyidatun sebagai na'at. Naam, anti talibatun nasyitatun. Nasyitat man talibatun man'ut nasyitatun na'at. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Aisyatu bintun tawilatun. Man'utnya bintun tawilatun na'atnya. Naam, Aisyatu bintun tawilatun. Bintun tawilatun. Bintun man'ut, tawilatun na'at. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Mantap. Tilka khayyatatun syahiratun. Khayyatatun sebagai man'ud, syahiratun sebagai na'at. Naam, tilka khayyatatun syahiratun. Khayyatatun man'ud, syahiratun na'atnya. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Hadhihi murratun qahwatun sebagai man'ud, murratun sebagai na'at. Naam, hadhihi qahwatun murratun. Qahwatun man'ud, murratun na'atnya. Al-Akh Abu siapa tadi? Ammar Abu Salman, silakan. Muhammadun mudarrisun jadidun. Wa Fatimatu mudarrisatun jadidatun. Mudarrisun sebagai man'ut dan jadidatun sebagai na'at itu dalam bentuk mudakar. Mudarrisatun itu sebagai man'ut dan jadidatun sebagai na'at dalam bentuk mu'annas. Naam, ahsanta. Muhammadun mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun Mudarrisun man'ut jadidun na'at. Kemudian mudarrisatun jadidatun, mudarrisatun man'ut jadidatun na'atnya. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa. Silakan. Ustaz, latihan nomor 2 ya, Tan? Oh iya, na'am. Latihan 2. Latihan 1 sudah selesai, alhamdulillah. Latihan 2. Latihan 2 terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan. Nomor 1. Hadhihi sa'atun ghaliyatun. Ini jam yang mahal. Hadhihi sa'atun ghaliyatun. Ini jam yang mahal. Tayyib. Berikutnya. Ini posisinya berubah-ubah ya. Al-Akh Aslam, silakan. Ya, Ustaz. Bintu Muhammadin Talibatun mujtahidun. Anak perempuan Muhammad belajar yang rajin. Bintu Muhammadin talibatun mujtahidatun. Nah, anak perempuan Muhammad adalah seorang pelajar yang rajin. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Al-bittihu fakihatun hurwatun. Semangka adalah buah yang manis. Naam, al-bittihu fakihatun hulwatun. Semangka adalah buah yang manis. Dari berikutnya kita ke Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hadihi zahratun jamilatun. Ini bunga yang indah. Naam, hadihi zahratun jamilatun. Ini bunga yang indah. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Taib, nampaknya belum terhubung. Al-Akh Abu Saufa, kita beralih ke Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam. Taib, fadol. Ya, ya. Naam, nomor 5 sudah terhubung, alhamdulillah. Nomor berapa? Nomor 5, silakan. Latihan 2. Tilka hurfatun wasi'atun. Itu kamar yang kotor. Wasi'atun, apa wasi'atun? Wasi'atun itu apa? Itu kamar yang kotor. Wasi'atun luas. Kalau kotor apa? Wasikhun, wasikhatun. Jadi artinya tilka ghurfatun wasi'atun, itu adalah kamar yang luas. Naam. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 6. Ibnu Zaidin hayyatun syahirun. Anak laki-lakinya Zaid adalah penjahit yang terkenal. Naam, Ibnu Zaidin khayyatun syahirun. Anak laki-laki Zaid adalah seorang penjahit yang terkenal. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Dalika filun kabirun. Itu adalah gajah yang besar. Dalika filun kabirun. Naam. Itu adalah gajah yang besar. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadza min dhibun masifun. Ini sapu tangan yang kotor. Naam, hadza min dilun wasikhun. Ini adalah sapu tangan yang kotor. Baik, masyaallah. Sebelum dilanjut, Al-Akh Aslam. Pertanyaan, bintu Muhammadin talibatun mujtahidatun. Pertanyaannya, bintu, dia di sini sebagai apa? Pertanyaannya, bintu di sini sebagai apa? Kenapa dibaca dengan dhammah? Puan tidak tahu, Ustaz. Nah, Al-Akh Imam, silakan dibantu. Bintu. Bintu sebagai mudhaf, Ustaz. Sebelum jadi mudhaf, kenapa? Betul dia mudhaf. Kenapa di sini dia dibaca dengan dhammah? Hah? Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Salwa, dibantu coba. Tadi betul sebagai mudhaf, tapi lebih tepat lagi bagaimana penjelasannya? Mubtada, Ustaz. Ahsan tabarakallahu fiik. Mubtada karena dia isim berada di awal kalimat dan dia sebagai mudhaf sekaligus sebagai mudhaf. Naam. Kenapa enggak pakai tanwin? Karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya Muhammadin. Kalau ada mubtada harus ada khabar. Mana khabarnya? Siapa yang menjawab? Al-Akh Abu Ahnaf, mana khabarnya? Talibatun, Ustaz. Naam, talibatun itu khabarnya. Talibatun itu khabarnya. Mujtahidatun sebagai na'atnya. Naam. Jadi kaidah-kaidah yang sudah kita lewati, kita bisa terapkan sedikit demi sedikit. Dan kita perbanyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Tujuannya untuk mempermudah mengingat pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Dan ini namanya dalam nahwu i'rab. Namanya dalam nahwu i'rab. Kalau di bahasa Arab kan ada nanti. Bintu. Dia mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Majrurun. Wa alamatu jarrihi kasrah. Nah, jadi yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu namanya i'rab. Hanya saja kita masih menggunakan dengan bahasa Indonesia. Baik. Insya Allah dengan sering berlatih akan lebih mudah. Walaupun sebenarnya bukan kelasnya kita untuk meng-i'rab seperti ini. Bukan kelasnya kita. Tapi tidak mengapa. Karena sudah kita pelajari. Jadi kita terapkan dengan metode seperti ini. Kita lanjutkan pada latihan ketiga. Dari Al-Akh Aslam. Coba. Nah, latihan tiga terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor satu. Insinyur laki-laki yang pandai. Insinyur laki-laki yang pandai. Muhandisun mahirun. Muhandisun apa tadi? Muhandisun mahirun. Nah, muhandisun Kalau mau pakai mahirun berarti panjangkan huruf maknya. Muhandisun mahirun. Mahirun. Labas, enggak apa-apa. Kemudian al-akh imam. B. Handuk yang bersih. Handuk yang bersih. Min syafatun nazifatun. Naam, ahsanta. Min syafatun nazifatun. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Al-Akh Abu Khadijah, silakan yang berikutnya. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nampaknya sinyalnya kurang bagus ini. Kita beralih. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nampak. Pisang adalah buah yang lezat. Mauzun, kohwatun, lazizatun. Hah? Apa tadi? Pisang adalah buah yang lezat. Gimana? Coba jawabannya. Mauzun? Al-mauzu kohwatun lazizatun. Al-mauzu kohwatun. Apa kohwah? Kohwatun. Apa nak ulangi ya, Tad? Fadal. Al-mauzu fakihatun lazizatun. Al-mauzu. Naam. Al-mauzu fakihatun lazizatun. Nah, sudah bisa mulai mengerti perbedaan al-mauzu dengan mauzun. Naam. Al-mauzu fakihatun ladidatun. Ahsant. Al-akh Abu Saufa, silakan. Jakarta adalah sebuah kota besar. Jakarta madinatun kabirotun. Naam. Jakarta madinatun kabirotun. Berikutnya al-akh Naam, Ammar Abu Salman, silakan. Itu Khadijah. Dia kepala sekolah yang baru. Tilka Khadijatu. Hiya mudiratu jadidatun. Hiya mudiratun jadidatun. Naam, ahsanta. Itu Khadijah. Tilka Khadijatu. Hiya mudiratun jadidatun. Al-Akh Aslam, silakan. Ini anak perempuan Hamid. Dia pedagang yang kaya. Haza bintu Hamidun hiya tajiratun ghaniyatun. Coba diulangi lagi. Ini anak perempuan Hamid. Dia pedagang yang kaya. Coba diulang. Haza bintu Hamidun hiya tajiratun ghaniyatun. Anda mengulang jawabannya. Haza bintu Hamidun hiya tajiratun ghaniyatun. Betul atau salah al-akh imam? Mungkin salah, Ustaz. Silakan dibetulkan. Ini anak perempuan Hamid. Dia pedagang yang kaya. Hadihi bintu Hamidin. Hiya Tajirotun ghoniyatun. Naam ahsanta. Ini anak perempuan hamid. Berarti pakai isim isyarah untuk perempuan, untuk mu'annas. Hadihi. Bukan hadha. Hadihi bintu. Bintu. Hamidin. Dibaca hamidin karena dia sebagai mudhafun ilaih. Hadihi bintu hamidin. Hiya tajiratun ghaniyatun. Jadi bagian yang salah tadi, al-akh aslam, ini anak perempuan hamid. Karena perempuan, jadi isim isyarahnya hadihi. Kemudian hamidin dibaca dengan kasrah karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah. Berikutnya al-akh Abu Ahnab, silakan. Naam Ustaz. Ammar adalah menteri yang terkenal. Ammarun wazirun masyhurun. Apa? Ammarun wazirun. Apa yang terkenal tuh? Kosa katanya apa? Syahirun. Naam. Ammarun wazirun syahirun. Al-akh Abu Salwa, silakan. Halaman 18 masih ada. Ini kursi yang baru. Hadza kursiyun jadidun. Dan itu lemari yang lama. Watilka izanatun qadimatun. Naam. Ini kursi yang baru. Hadza kursiyun jadidun. Dan itu lemari yang lama. Watilka khizanatun qadimatun. Berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Ini pintu yang terbuka dan itu jendela yang tertutup. Hadza babun maftuhun. Watilka nafidatun mughlaqatun. Naam. Hadza babun maftuhun. Wa tilka nafidatun mughlaqatun. Alhamdulillah, selesai latihan 3. Kita baca latihan keempat. Latihan keempat. Al-akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Khadijatu tabibatun syahiratun. Naam. Khadijatu tabibatun syahiratun. Al-akh Aslam. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Fun. Tilka qattatun. Qattatun sih. Nah, maafkan tadi kayaknya ada gangguan. Diulangi lagi, Al-Akhammar Abu Salman. Tilka battatun sagiratun. Tilka battatun sagiratun. Boleh. Berikutnya, siapa ini? Al-Akh Abu Nam, Al-Akh Aslam, silakan. Berubah-ubah ini urutannya. Silakan. Tilka al-inabu fakihatun hulwatun. Al-inabu fakihatun hulwatun. Naam, ahsant. Siapa lagi? Silakan, Al-Akh Abu Khadijah. Nomor 4, latihan 4. Nomor 4. Ammarun Tayyadun Ammarun Sayyadun, disebutkan mana naatnya. Oh ya. Ammarun Sayyadun Qawiyun. Naam, Ammarun Sayyadun Qawiyun, boleh. Atau Ammarun Sayyadun Ghaniyun. Ammarun Sayyadun Faqirun. Tapi berikutnya, nah ini acak-acak lagi nih nama-namanya. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Namdat. Hada hisanun saminun. Hada hisanun saminun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ukhtu Sa'idin mudarrisatun mujtahidatun. Ukhtu Sa'idin mudarrisatun mujtahidatun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Zainabu mumarridatun syahiratun. Zainabu mumarridatun syahiratun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Zalika fundukun kabirun. Zalika fundukun kabirun. Apa funduk? Hotel, Ustaz. Naam, hotel. Fundukun kabirun. Bahasa kitanya jadi pondok. Zalika fundukun kabirun. Itu hotel yang besar. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, nomor 9. Tilka mirwahatun jadidatun. Tilka mirwahatun jadidatun. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hada sarirun nadifun. Hada sarirun nadifun. Nabas, ngabas. Masih ada dua latihan. Latihan 5 dan latihan 6. InsyaAllah kita akhirkan untuk pertemuan berikutnya. Supaya tidak kelamaan ya. 6. Latihan 5, latihan 6 insyaAllah pada pertemuan berikutnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilanjut dengan pelajaran ke-4. Masih berkaitan dengan susunan na'at dan man'ut. Nah, ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau ada. Fadat mau tanya, Tad. Nah, silakan. Untuk susunan na'at, man'ut dan na'at, ini mubtada'nya pasti ma'rifah, ya, atau nah, bagaimana emang? Coba dibuka lagi ya nanti ya di buku yang ke-4 ya. Kan sudah disebutkan, kalau nggak salah ingat, di situ sudah disebutkan tentang mubtada. Mubtada itu harus ma'rifat. Kita cek lagi, sepertinya sudah lewat. Nah, sudah lewat di buku yang ke-4, awal buku buku yang ke-4 pelajaran pertama. Di situ disebutkan mubtada harus ma'rifat. Entah itu ada susunan na'at man'utnya atau ada susunan mudhaf-mudhaf ilaihnya. Yang jelas mubtada harus ma'rifat. Mubtada harus ma'rifat. Termasuk bentuk ma'rifat adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Termasuk bentuk ma'rifat adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Contohnya yang tadi kita baca, baitu apa tadi? Kita buka di sini. Atau bintu, bintu Muhammadin, itu susunan mudhaf mudhaf ilaih dan dia ma'rifat. Bintu Muhammadin. Contoh yang lainnya, ibnu Zaidin, ibnu Zaidin. Ya. Jadi mubtada harus ma'rifat. Ma'rifat itu apa saja? Waktu itu sudah kita terangkan. Di antara bentuk isim yang ma'rifat adalah isim isyarah. Isim isyarah. Hada, hadihi, dhalika, tilka. Itu ma'rifat. Jadi bisa dijadikan sebagai mubtada. Contoh, hada qalamun. Hada mubtada. Kemudian termasuk isim isyarah, kita mengulang kembali ya. Termasuk isim isyarah adalah isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alif lamnya. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. As-sayyaratu jadidatun, mobil itu baru. Kemudian termasuk isim ma'rifat juga adalah nama orang. Nama orang. Laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Muhammadun tawilun. Muhammad adalah seorang yang tinggi. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Fatimatu talibatun. Nah, ini ma'rifat. Sudah tiga ya, isim isyarah, kemudian nama orang, kemudian isim yang diawali dengan alif lam, dan termasuk yang ma'rifat adalah dhamir, yang sudah kita lewati. Dhamir, ana, anta, huwa, hiya. Kemudian termasuk dari yang ma'rifat adalah susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, itu yang sementara kita pelajari. Sementara yang kita pelajari. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Ibnu Zaidin. Babul Masjidi. Qalamu Sa'idin. Semuanya ma'rifat. Semuanya ma'rifat. Kalau nanti ada yang bahas, ada yang nyampaikan, tidak semua susunan mudhaf mudhaf ilaih itu ma'rifat. Sekarang pembahasannya kita masih pemula, kita masih mengenal susunan mudhaf mudhaf ilaih yang ma'rifat. Nah, jadi itu tadi penjelasannya sambil mengulang apa itu ma'rifat. Baik, ada yang lain? Silakan. Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita akhiri pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Menyelesaikan latihan yang tadi belum kita baca. Kemudian membaca pelajaran keempat, insya Allah ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu hafizakumullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.